Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa man iqtada bihudah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, teriring doa yang tulus dari lubuk hati kita. Kita muliakan guru-guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, dan juga kakanda beliau Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, dan juga Kiai Haji Ubaidillah Khalid Al-Habib Ramzi, kakanda dari guru kita Al-Habib Muhdir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah rahmatal abrar, segenap para orang tua, para sesepuh pengurus Masjid Al-Munawwar seluruhnya, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan hujan rahmat kepada kita saat ini setelah hujan yang berupa air yang mengguyur kota kita Jakarta ini sejak tadi malam hingga saat ini. Mungkin masih rintik-rintik hujan, namun itu hujan salah satu rahmat Allah Ta'ala yang bisa kita jangkau oleh panca indera kita, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Namun di tempat ini ada hujan yang lain. Semoga hujan ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala melimpah begitu derasnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, atau biasa juga disebut Risalah Jami'ah, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'na bi fid dharin amin. Beliau mengatakan di dalam kitabnya hingga perkataan beliau ila an qala wa yajib raf'un najasati min thawbi wal badani wal makani wa yajib 'ala al qadiri an yusalli al farada qa'iman. Qala syekh al musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumi wa sararihi wa bikum fid dharaini amin. Beliau mengatakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, syarat sahnya salat, wa yushtaratu li sihhati salati, disyaratkan untuk sahnya salat. Setelah kita baca yang sebelumnya, mengetahui masuk waktu dengan yakin, dengan berijtihad, au ghalabati dhannin, dengan dugaan sangkaan yang kuat, fa in shalla ma'a syaki lam tasihha salatuhu, jika seseorang salat dengan keraguan maka tidak sah salatnya. Wa yushtartu ma'rifatul qibla, dan disyaratkan juga mengetahui kiblat. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin, wajib juga kita menutup al-aurah atau aurat dengan satir penutup yang suci dan mubah. Dan yang berikutnya, wa yajibu raf'un najasati minatsaubi wal badani wal makan, disyaratkan juga di dalam untuk sahnya sholat ini wajib kita menghilangkan najasah, wajib mengangkat raf'u, mengangkat di sini maksudnya menghilangkan najasah atau najis. An najasatu lughatan kullu mustaqdzar, kullu mustaqdzarin, segala sesuatu yang menjijikan. Segala sesuatu yang menjijikan di dalam bahasa lughatan atau filogha disebut najasa, atau kalau bahasa kita najis. Namun menurut syariat wa syar'an, kullu mustaqdzarin yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis, haitsu la murakhis, murakhis artinya mujawwiz. Segala sesuatu yang dapat mencegah sahnya salat ketika tidak ada sesuatu yang memperbolehkannya. Maka ketika ada sesuatu yang memperbolehkan dia, walaupun dia sholat membawa najis, seperti seseorang yang faqidu tahuren, Dia tidak mendapatkan dua alat suci. Enggak ada air untuk berwudu, enggak ada debu atau tanah untuk tayamum, faqidu tahuren, yang kehilangan dua alat suci, tidak mendapatkan dua alat suci, ya maka dia salat seadanya. Namun nanti dia wajib mengulang. Nah, ini di dalam pembahasan masalah najasah, najis yang sudah sama-sama kita ketahui, najis ada tiga macam. Najis yang pertama, najis mughalladhah. Yang paling berat dulu nih, najis mughalladhah, karena ghalladhah fiha syari', karena diberatkan, dipersulit, karena sulit untuk menghilangkan atau membasuhnya. Najasah mughalladhah, najis mughalladhah ini najisnya anjing dan babi, atau peranakan dari salah satunya, atau apalagi keduanya. Najis anjing dan babi yang keluar, yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Yang kedua, najasah mukhaffafah, yang ringan. Karena syariat atau di dalam agama, cara membersihkannya juga itu khafif, ringan. Itu najis yang disebut dengan najis mukhaffafah adalah kencingnya bayi laki-laki. Bayi laki-laki. Sementara bayi perempuan tidak dihukumi najis mukhaffafah, namun masuk yang ketiga nanti, najis mutawassithah atau najasah mutawassithah. Najisnya anak bayi laki-laki yang di bawah usia 2 tahun. Maksimal usianya 2 tahun dan belum makan, lam yakul ghairal laban. Dia belum makan kecuali hanya air susu ibunya, hanya ASI. Hanya ASI saja, hanya air susu ibunya. Tapi di situ dikecualikan seperti madu atau kurma untuk tahnik. Untuk ditahnik, madu atau kurma yang diletakkan di bagian atas, atas mulut al-hanak, maka disebut tahnik. Hanak itu rongga mulut bagian atas, langit-langit, itu hanak. Diletakkan di situ atau di lidahnya. Kalau itu kurma, dikunyah oleh orang-orang yang mulia, oleh orang soleh, orang alim, lalu diletakkan dan diberikan kepada mulut bayi. Baik itu kurma maupun madu, itu yang dikecualikan. Kalau untuk tahnik, baik itu madu atau kurma, itu dikecualikan, itu tidak apa-apa. Tetap masih dikatakan kategori najis mukhaffafah. Selama bayi laki-laki tersebut yang di bawah usia 2 tahun. Atau juga yang dikecualikan untuk obat. Untuk obat, baik itu katakan mungkin ada unsur garamnya, dan yang lainnya itu juga dikecualikan. Itu tidak dianggap. Untuk tahnik, untuk obat, untuk pengobatan itu dikecualikan. Tetap bayi laki-laki yang di bawah usia 2 tahun tersebut, maka air kencingnya, air seninya itu dihukumi najis mukhaffafah, yang ringan. Cara membasuhnya juga mudah, ringan. Hanya dirasyil ma'i alaiha, hanya dicipratkan, dipercikan air di atasnya, tidak harus diguyur, tidak harus dialirkan sebagaimana untuk membasuh najis mutawassithah. Dan yang ketiga itu yang disebut najis mutawassithah, selain najis mughalladhah, anjing dan babi atau keturunannya, dan juga selain najis mukhaffafah, bayi laki-laki tadi itu air kencingnya. Nah, selain itu najis mutawassithah. Najis mutawassithah yang pertengahan, seperti ar-raus, kotoran hewan, atau juga al-ghaid, kotoran manusia, kencing, darah, nanah, muntah, ad-dam, wal-qayh, wal-qayh, dan seterusnya al-khamar. Itu semuanya kategori najis pertengahan. Kotoran manusia, kotoran hewan, sekalipun ada sebagian pendapat kecil kotoran yang tidak dikategorikan najis. Tetapi jumhur fuqaha mengatakan kotoran hewan selain anjing dan babi semuanya masuk dalam kategori najis mutawassithah. Kalau al-kalab wal khinzir, anjing dan babi, semuanya najis mughalladhah. Baik kotorannya, darahnya, air liurnya, semuanya najis mughalladhah. Nah, sementara kotoran hewan selain anjing dan babi, dan juga selain keturunan atau salah satu atau keduanya, hewan apa saja dan juga kotoran manusia, juga air kencing, darah, nanah, dan muntah, berikut juga khamar, minuman keras, maka itu semuanya masuk dalam golongan najis mutawassithah. Nah, khamar juga ada yang disebut dengan al-khamru, ada an-nabidh. Kalau khamar ini dari perasan anggur. Sementara an-nabidh dari selain perasan anggur. Mungkin dari korma, dari buah apa saja, mungkin dari buah stroberi, dari apa saja. Selain dari anggur disebut an-nabidh. Nah, sementara khamar itu min asiril inab, dari perasan anggur. Nah, selain dari perasan anggur disebut an-nabidh. Ini khamar yang selain diharamkan kita untuk mengkonsumsinya, haram dikonsumsi juga najis apabila mengenai badan kita, pakaian kita, atau tempat yang akan kita gunakan untuk salat. Makanya di sini diwajibkan kita menghilangkan najasa, najis dari pakaian atau baju, ats-tsaub, wal badani, badan, wal makan, dan tempat yang akan kita gunakan untuk salat. Ats-tsaubu al-maqsudu bihi kullu ma yahmiluhu al-musalli. Setiap apa saja yang dibawa, yang menempel pada orang yang salat, itu dikategorikan ats-tsaub. Ya, termasuk pakaian. Jadi bukan hanya baju, ya celana, sorban, kacamata, jam tangan yang nempel di badannya dia. Pokoknya tidak boleh ada yang menempel di badan kita, itu sesuatu yang najis. Harus suci daripada najis, baik pada pakaian, badan kita, tubuh kita, wal makan, dan tempat yang akan kita gunakan untuk saat al makan. Al maqsudu bihi ma yulamisu a'dha al musalli, yang menempel, yang bersangkutan dengan tubuh orang yang salat tadi. Jadi tempat yang kita gunakan untuk salat juga harus suci. Ada persamaan, ada beberapa persamaan antara salat dengan tawaf. Seperti suci dari dua hadas, kecil dan besar, suci daripada najas atau najis pada pakaian, badan, dan tempat. Dan juga apa, kita harus menutup aurat, kecuali di dalam tawaf dibolehkan berbicara. Sementara sholat tidak boleh berbicara. Yang ada di dalam sholat hanya qiraatul Quran, zikir, doa, sholawat, dan yang lainnya. Sehingga sholat itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, as-sholatu lughatan ad-du'a, wa syar'an aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslimi ghaliban. Wa yajibu 'alal qadiri an yusalliya al-fardha qa'iman, dan wajib bagi orang yang mampu untuk dia mengerjakan salat fardu dengan berdiri. Salat fardu harus berdiri bagi kita yang mampu, al-qadir, yang mampu, yang sehat badannya. Tidak sebagaimana salat sunnah. Adapun salat sunnah nafilah atau nawafil boleh. Sekalipun kita gagah mampu berdiri, boleh kita kerjakan sholat sunnah dengan duduk. Namun pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Karena dia mampu untuk berdiri, sementara sholat sunnah itu dia kerjakan dengan duduk. Maka pahalanya setengah. Nisfu ajril qa'im, setengah daripada pahala ganjaran orang yang sholat berdiri. Tapi kalau dia sholat fardu, dia kerjakan duduk karena ada udzur, halangan, alasan karena dia sakit, itu tidak dikurangi. Tetap pahalanya sempurna 100%. Karena dia sakit, maka sholat fardu dia kerjakan dengan duduk. Maka ketika dia tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa mubtaji'an, dengan cara al-ibtija', berbaring ke kanan menghadap ke kiblat. Sebagaimana sang mayat ketika di liang lahat. Atau juga posisi ketika kita tidur. Sunahnya posisi ketika kita tidur juga berbaring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat, untuk mengingatkan kita akan kembali ke alam barzah. Kita akan berbaring di liang lahat, di dalam kubur. Juga disunahkan sebelum kita sholat fardu subuh, setelah sholat sunnah fajar, kita berbaring. Berbaring sesaat, sebentar aja. Sebentar kita berbaring setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh yang fardu, kita berbaring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat sambil membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajirni minan nar atau ajirna minan nar. Itu yang kita doa ketika berbaring sesaat sebentar, jangan lama-lama. Karena bangun tidur nih. Kalau kelamaan ntar pules. Kita sebelum sholat subuh berbaring ke kanan menghadap ke kiblat. Itu untuk mengingatkan kita akan alam kubur. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajirni minan nar. Satu atau tiga kali. Ini bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam keadaan sehat, badannya tidak sakit, maka tetap dia wajib untuk berdiri, kecuali kalau sakit lain lagi. Maka ketika sakit pun tetap kita wajib sholat. Jangankan baru sakitnya hanya tidak bisa berdiri, sekalipun kita sudah sakit parah, waliyadzubillah Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, amin. Seandainya seseorang dia sakit, sakitnya separah apapun, selama akalnya masih normal, masih sehat, masih waras, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak boleh meninggalkan sholat selama dia berakal, kecuali kalau udah gila. Kecuali kalau dia gak sehat, gak waras akalnya, udah gila, berarti dia gak wajib. Orang gila gak wajib sholat. Orang gila gak wajib sholat karena tidak sempurna akalnya. Tapi kalau orang murtad, wajib dia mengqadha sholatnya ketika di masa murtadnya, ketika dia keluar daripada Islam. Ini mengenai masalah najasah, masalah najis, ini najis yang zahir. Selain tadi dibagi menjadi mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah, juga ada najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Itu juga pernah saya singgung. Najasah ainiyah yang terlihat, yang ada rasa, warna, dan baunya. Sementara najasah hukmiyah hanya dihukumi, hukumnya saja. Hanya dihukumi saja najis, sementara sudah tidak ada rasa, bau, dan warnanya. Allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Maka cara membersihkannya juga mudah, asal diguyur karena sudah tidak ada rasa, warna, dan baunya. Nah, tetapi kalau najasa itu najis ainiyah yang terlihat ada barangnya, jirim atau bendanya, itu harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan bendanya, najisnya, kecuali dimaafkan kalau itu Muhammadur Rasulullah, kalau itu ada najis yang yu'fa anha, yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan seperti ma la yudriku hattarfu, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Seperti ada najis sedikit yang ada di mulutnya lalat, di moncongnya lalat, kita lihat itu lalat baru saja hinggap pada kotoran, pada najis, lalu dia nemplok hinggap di air yang akan kita gunakan untuk berwudu. Sementara airnya itu dunal kullatain, kurang dari dua kullah. Jadi air yang sedikit, maka itu yu'fa anha, itu dimaafkan. Atau juga dari gubaru sirjin, dari uap atau asap pembakaran najis, itu juga dimaafkan, ma'fu atau yu'fa anha. Nah, kita lihat di sini yang dimaksud dengan an yusalliyal fardha qa'iman walau ma'al istinad. Berarti ini ada sedikit penjelasan syarah dari kitab Risalah Jami'ah Ad-Dalalatun Nafi'ah. Dikatakan wajib bagi orang yang salat fardu dengan berdiri ketika dia mampu, walau ma'al istinad, sekalipun dia dengan cara bersandar, sekalipun dia nyender, sekalipun dia nyender atau bersandar. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Nabi bersabda yang artinya, salatlah engkau dengan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Gak bisa berbaring, maka terlentang atau celentang, atau dia ala kofah, ya. Jadi dia dengan bagian belakangnya, leher bagian belakang itu dengan cara mustalqian atau terlentang, nggak bisa berbaring maka terlentang, nggak bisa terlentang, sholat dengan gerakan tangannya saja yang bergerak, tangannya juga udah nggak bisa digerakin karena udah parah nih sakitnya, ya maka dengan kelopak matanya dia berisyarat, yumi'u yusyir, mengisyaratkan dengan kelopak matanya, dia bayangkan, dia bayangkan dia sedang berdiri. Setelah itu dia berdiri membaca Fatihah dan surah, maka dia ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, maka dia berisyarat dengan kelopak matanya. Setelah itu udah enggak bisa bergerak, walaupun matanya udah enggak bisa digerakin, maka dia salat ajral arkan ala galbi, dengan hatinya, pakai hati. Dia bayangkan, dia hayalkan, dia bayangkan dia sedang salat. Jadi pakai hati aja udah. Hanya dengan hati saja dia salat. Udah enggak bisa begitu juga disalatin. Disalatin takbirin 4 kali. Kabir arba'an liwafatihi. Dikatakan di dalam syair Imam Syafi'i radhiyallahu an, man apa Allah Muhammad Rasulullah, wa man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak mau merasakan lelahnya, hinanya belajar, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan siapa luput bagi dia belajar ketika masa mudanya, dia enggak belajar ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkan 4 kali atas kematiannya. Ketika seseorang dia berlalu masa mudanya, tidak dia gunakan untuk belajar, untuk ilmu agama atau apa saja yang bermanfaat, ya hal-hal yang positif, maka kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan 4 kali atas kematiannya. Ini jamaah majelis Rasulullah ini yang mayoritas para pemuda, maka kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Jangan sampai kita menyesal, karena ini adalah masa yang paling berharga, yang paling kita bisa mengerjakan apapun yang kita inginkan untuk meraih cita-cita, baik untuk masalah yang utama, yang akhirat, maupun masalah dunia pun. Ketika masih muda, kita tanya kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang sudah sepuh, apa yang paling ia sesali di masa muda? Tentu yang paling ia sesali adalah ketika masa mudanya berlalu dan tidak dia gunakan untuk hal-hal yang positif, apalagi terutama untuk dia belajar agama, untuk mengaji. Ini terakhir daripada pembahasan masalah syarat sahnya sholat, dan yang berikutnya nanti kita akan masuk ke fardhu shalah atau arkanu shalah. Fardunya shalat atau juga disebut arkanu shalah, sama saja, baik fardhu shalah maupun arkanu shalah. Fardunya shalat maupun rukun shalat ada 17. Sebagian fuqaha mengatakan 13. Baik yang mengatakan, yang berpendapat 13 maupun 17 sama benar dua-duanya. Yang mengatakan 13 tumakninahnya digabung di dalam 4 keadaan, di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang mengatakan 17 tumakninahnya dipisah. Jadi tumakninah yang 4 itu dipisah. Maka 13 tambah 4 jadi 17. Baik rukun atau fardunya salat 13 atau 17 dengan tumakninahnya digabung atau tumakninahnya dipisah, di dalam pendapat yang mengatakan 17 ini sama-sama wajib kita ketahui. Kewajiban setiap individu muslim, baik laki maupun perempuan, jangan kita salat hanya sekedar gerakan saja, hanya ikut-ikutan. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam berdiri kita berdiri, tapi enggak tahu apa yang dibaca. Rukun salat atau fardunya salat kita enggak tahu. Apalagi jika lebih jauh lagi dia mengetahui masalah hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, makruhnya sholat, maka dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, yang mendapatkan pandangan khusus dari guru kita yang mulia, Sayyidina al-Imam al-Habib Umar bin Hafidh, maka kita harus bertambah pengetahuan kita, ma'rifah kita di dalam sholat, ilmu kita di dalam masalah-masalah sholat, sehingga sholat kita semakin bertambah baik, semakin bertambah kualitasnya, bertambah khusyuknya, bertambah ilmunya, dan juga bertambah adabnya, ta'zimnya, bertambah kehadiran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Tentu bukan hanya dari segi fikihnya saja, syarat, rukun dan seterusnya, namun juga adab, ta'zim, hudurul qalb, kehadiran hati dan khusyuk. Kita wajib mengetahui, wajib sadar apa yang kita baca, kita harus tahu itulah makna khusyuk. An ya'rifal insanu bima yaqulu wa yaf'al. Seseorang dia mengetahui dan sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia sedang perbuat. Jangan hanya anggota tubuhnya saja sedang sholat, sementara hatinya sedang kemana-mana. Hatinya mungkin lagi kondangan, hatinya mungkin lagi kelayaban kemana-mana. Kata orang, dia lagi sholat di atas sejadahnya. Orang melihat dia sedang di dalam masjid, sedang memakai pakaian sholat. Padahal hatinya siapa yang tahu? Sementara hatinya bukan sedang bersama Allah, tetapi bersama dunianya. Sedang memikirkan hartanya, lagi mikirin kerjaannya, lagi mikirin ini dan itu, masalah tetek bengek dunia ini. Walaiyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan khusyuk kita di dalam salat, dijadikan orang-orang yang selalu memperbaiki salat. Allahumma ja'alna minal muqimina lissalah wa minal hafidhina 'alaiha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.